jiwa engkau mentari pelita hati ini. Tersenyumlah bahagiakanku dengan tulusmu, dengan cintamu belahan jiwa. Ingatkanlah ku jika terlupa dalam menuju. Tersenyumlah bahagiakanku dengan beningmu, dengan kasihmu engkau ku rindu sepanjang waktu. Teguhlah memandu aku, ku doakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Menjadilah setegar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan, sejernih hati, sebening embun, sepekan nurani, seperkasa mentari pagi. Belahan jiwa, ingatkanlah ku jika terlupa dalam menuju. Tersenyumlah bahagiakanku dengan beningmu, dengan kasihmu engkau ku rindu sepanjang waktu. Teguhlah memandu aku, ku doakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Menjadilah setegar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan, sejernih hati, sebening embun, seberkah nurani, seperkasa mentari pagi. Tuhan teduhilah belahan jiwaku, berikan cahayamu, tegap teguh di jalanmu. Tuhan teduhilah kami di jalanmu, berikan cahayamu, tegap teguh di jalanmu.